Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedikit saya tambahkan sebelum nanti ada pertanyaan, bahwa kemenangan di balik ini semua juga adalah akibat ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh pemuda-pemuda di Gaza. Coba bayangkan, sebetulnya perang Al-Asful Ma'kul 2014 kemarin adalah ajang pamer Iron Dome, kubah besi, adalah sebuah mega proyek kerjasama Amerika dan Israel untuk dijual ke dunia dan uji cobanya di perang Al-Asful Ma'kul yang kemarin itu. Tetapi kira-kira apa yang menyebabkan sampai 70% daripada kubah besi itu kemudian jebol? Saudara-saudara, di sini dibutuhkan yang namanya kerja keras, disiplin, ilmu pengetahuan secara serius. Singapura itu kecil, tapi kalau pada hari kemerdekaan negara mereka Anda berada di sana, itu beberapa jalan di Singapura itu akan terbuka dan di bawah tanahnya itu landasan pesawat tempur mereka. Gaza punya itu, bunker-bunker di bawahnya dengan teknologi, kerja keras, disiplin, kesabaran, as-sumud dan seterusnya. Makanya sebagai orang muda, jangan sampai kalian sia-siakan waktu. Kemarin tadi saya minta santri saya yang sekarang juga kuliah di Stiba, Asri, jadi imam. Asri ini bisa hafal Quran dalam tempo 1 tahun. Setelah hafal Qurannya selesai, apakah kemudian selesai? Tidak. Karena menyelesaikan hafalan itu baru permulaan. Karena yang namanya tahfidz itu adalah menjaga hafalan, bukan menginput data hafalan. Setelah selesai dihafalkan berapa ribu hadis. Coba saya mau tahu, mau dengar berapa sekarang hadis yang sudah kau kumpulkan? Kam. Baru 1400 hadis yang dia hafal. Ini saya ceritakan, dia juga tidak mau disebut namanya. Tetapi yang namanya anak muda itu butuh ilmu dan gak boleh ada waktu sia-sia. Dan yang namanya ilmu, nomor satu ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Nah, kalian yang kuliah di kedokteran, di MIPA, di pendidikan, di psikologi, harus sampai pada tingkat imtiaz cum laude. Kuasai. Bergaul dengan dosen dengan akhlak yang baik. Berbagi ilmu kepada teman-teman. Jangan kemudian sembunyikan fotokopian soal jawab semesteran gitu ya, pelit sama temannya, baru dijual. Tidak. Kalian di Indonesia, di Makassar ini, sudah fisabilillah kalau niat dari rumah, pergi ke sekolah, pergi ke kampus, pergi ke majelis-majelis ilmu seperti ini, fahuwa fisabilillah. Betul kan gitu hadisnya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarja. Adab, akhlak, bersih, santun. Di balik kekerasannya sebagai orang Makassar, tapi ada adab. Tidak sembarang marah. Ada pola komunikasi yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kapan qawlan sadidan, kata yang tegas yang tidak bersayap. Kepada orang tua tetap qawlan kariman. Kepada yang lebih muda qawlan layyinan. Kalau tidak bisa membantu padahal kita sudah berjanji, qawlan ma'rufan. Ada pola komunikasi. Akhlak, ilmu, dan tidak kalah pentingnya adalah science dan teknologi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi zaman sekarang adalah informasi, multimedia. Itu harus dikuasai. Jadi semua lini ilmu pengetahuan, science dan teknologi harus dikuasai. Di Gaza, coba lihat apa yang terjadi hari ini di Gaza, laporan resminya sampai ke Indonesia, sampai videonya, itu pun bukan sembarang foto. Kalau fotonya alay kan, gitu kan. Baru pakai tong, apa namanya? Tong sisbulha. Asli itu alay, habis. Itu setingkat dengan terong-terongan, cabai-cabaian gitu. Tidak menghabiskan waktu untuk itu. Berapa umurmu Asri? Berapa umurnya? Sama Neta Asyar, 18 tahun. Ya dekat-dekat, ya sweet 17 lah. Tapi kalau sudah menguasai Quran, 1000 lebih hadis, ini sebuah bekal yang cukup bagus. Tapi bukan berarti semua harus seperti itu. Saya katakan tadi, ilmu pengetahuan, science, technology, itu gambar-gambar yang dari Gaza yang dikirim ke publik itu sudah melalui sebuah proses desain grafis yang luar biasa. Sampai bagaimana teknologi kamera yang digunakan untuk kemudian diedit lewat Photoshop yang baik dengan bahasa gambar yang menggugah. Bahasanya juga sederhana, wantasarat Gaza. Gaza ardul izzah. Ini penting semuanya. Perang dunia pertama itu perang dokumen. Perang dunia kedua machine gun. Perang dunia ketiga kamera. Ini perang teknologi sekarang. Jadi kalau punya handphone cuma untuk yang gak penting, mau bazir. Jadi manfaatkan segala situasi. Saya katakan tadi, jangan banyak tidur, jangan banyak santai, jangan penakut, jangan pemalas, jangan pemarah, dan jangan penunda-nunda. Kuasai ilmu pengetahuan. Badan harus sehat. Sholat subuh berjamaah. Qiyamul lail lakukan yang terbaik. Pola makan yang halal dan thayyiban. Sampai kalian tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang memang kuat. Cuma pesan saya, biarlah yang di Gaza terjadi di Gaza, yang di Suriah terjadi di Suriah, jangan dibawa ke sini. Maksudnya begini, ini bukan Darul Harb. Nanti saya takutnya keluar dari sini cari parang gitu kan. Nah, itu salah besar. Yang dibutuhkan dari kalian sekarang untuk menolong saudara-saudara Islam di dunia adalah jihad bil ilm, jihadul amwal. Yang berbakat jadi orang kaya di sini, anak muda yang punya uang pas-pasan, tetapi berani berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berani? Baru diajak ngomong jihad ketika ditagih sudah mulai. Yakin nggak kalau Allah pasti mengganti hartamu kalau kamu berinfak di jalan Allah? Yakin? Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Siapa yang punya uang 10 ribu dan saya minta 10 ribu untuk Gaza, lalu berani, angkat tangan. Dan tidak ada ongkos buat pulang, siapa yang berani, angkat tangan. Untuk membuktikan kalau Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Sebab kalau saya takut miskin, takut gak bisa pulang, berarti saya suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, siapa yang punya uang 10 ribu dan berani berinfak 10 ribu, angkat tangan. Siapa yang punya 100 ribu dan cuma segitu uangnya dan berani berinfak 100 ribu, angkat tangan. Orang miskin semua ternyata yang ada di sini. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Fa Allahu yukhlifu. Barang apa saja yang kamu infakkan jihad harta di jalan Allah, Allah pasti menggantinya. Yakin? Wa huwa khairur raziqin, ditambahkan di ayat itu, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi yang takut berjihad harta karena takut tidak bisa pulang, takut lapar enggak bisa makan malam, takut miskin, suuzon kepada khairur raziqin. Apakah Anda orang yang suuzon? Tidak. Jadi berani kumpulkan. Kalau saya minta kunci motornya gimana? Berani? Siapa yang berani menginfakkan hartanya yang terbaik Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum kalian berani menginfakkan yang paling kita cintai. Omong kosong mau berani jihad nyawa kalau jihad harta tidak berani. Ada 10 ayat yang berbicara tentang jihad harta dan jihad nyawa. Cuma satu ayat yang mendahulukan jihad nyawa. 9 yang mendahulukan jihad harta. Karena tidak mungkin jihad nyawa menang kalau tidak berani jihad harta. Siapa yang berani serahkan motornya padahal itu cuma satu-satunya untuk saudaranya di Gaza? Angkat tangan. Ustaz, saya takut teriak. No way. Yang disebut tidak boleh diketahui oleh tangan kirimu setelah kamu berinfak dengan tangan kananmu, itu kalau berinfak pada orang miskin. Itu ayatnya. Tapi kalau untuk kepentingan jihad fisabilillah seperti peristiwa Jaisul Usrah, Umar mengatakan, hari ini aku harus mengalahkan infaknya Abu Bakar. Lalu diserahkanlah hartanya kepada Rasulullah. Kaget Rasulullah SAW. Besar sekali harta yang kau berikan wahai Umar. Berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Sebesar ini juga ya Rasulullah. Berarti berapa persen? Berapa persen? 50%. Baru diminta motornya sudah takut. Tadi teriak-teriak Allahu Akbar. Ketika datang ternyata datanglah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, banyak sekali yang kau berikan. Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya saja. Jadi berapa persen yang disisakan? Berapa yang diinfakkan? 100%. Berapa yang disisakan untuk keluarganya? Dan siapa yang dititipkan kepada keluarganya? Allah dan siapa yang berani seperti Abu Bakar? Umat ini gak bisa maju. Yang ketiga, ada lagi yang mau menyumbang? Utsman angkat tangan. Orang kaya ini. Saya ya Rasulullah berinfak dengan 100 ekor unta perang. Berikut harta yang dibutuhkan di atasnya. Berikut pelana-pelananya. 100 ekor. Baik, terima kasih Utsman. Ada lagi yang lain? Utsman angkat lagi. Berapa ya Utsman? 200 seperti tadi. Baik, terima kasih Utsman. Ada lagi yang lain? Utsman lagi. Berapa Utsman? 300 lagi ya Rasulullah. Sekarang cuma motor bekasnya saja. Siapa yang berani berikan motor bekasnya? Angkat tangan. 1. Berdiri, berdiri. 1. 2. Siapa yang berani berikan motor bekasnya? Wahai laki-laki, saya mau lihat. Seberapa yakin kamu kepada Allah? Apakah kamu masih suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berani? Motornya? Yang punya mobil siapa berani mobilnya? Serius ini? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kepada yang sudah berani tadi, saya enggak mau ambil hari ini. Tapi mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang baru sebatas niat tadi mudah-mudahan dipolkan niatnya menjadi 100%. Dan anda-anda yang sudah mendapatkan ilmu ini mudah-mudahan diamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cukup sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya? Terima kasih kalau tidak ada yang bertanya. Ada satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca pelatih saya bahkan pernah bermain di sini bahwa Sumsa yang akan menyerahkan negara Palestina Cato kalau jemaah salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Bagaimana gambaran satu dan dua? Bagaimana perbedaan jihad bisa dibilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Statement yang pertama benar, kalau ritual sholat subuh berjamaahnya diamalkan di luar masjid. Artinya kalau cuma banyak sholat subuhnya, sudah banyak sekarang. Tapi kalau tidak diamalkan, makna daripada sholat subuh, ya Israel tetap tidak takut. Bahkan dibangunkan masjid satu lagi oleh Israel. Ya, seandainya makna sholat subuh berjamaah diamalkan dalam dunia ekonomi, diamalkan dalam dunia politik, diamalkan dalam dunia militer, baru keok itu Israel. Contoh, ya, para sahabat khususnya orang-orang kaya di kalangan sahabat itu mulai bisnis melepas kafilah dagangnya usai sholat subuh karena mengamalkan doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu awal paginya. Karena ada di satu pulau di Indonesia, setiap hari masjidnya itu Pak minimal 700 orang jamaah sholat subuhnya. Tapi di pulau itu ada satu universitas, ada 3000 muslim di situ, bertahun-tahun enggak punya masjid, diam aja orang Islamnya di situ. Apa gunanya sholat subuh banyak kalau begitu? Jilbab dilarang di kampungnya, sholat subuhnya banyak, apa gunanya? Jadi kalau diamalkan secara militer, ya habis sholat subuh adalah saat yang tepat untuk membaca Quran, membaca hadis, memperkuat ruhiyah, berolahraga, berjemur badan otot ini dengan sinar ultraviolet pada jam 7 pagi. Bukan habis sholat subuh rasanya udah masuk surga, Islam bakal menang. Tidak bisa menang yang seperti itu. Jadi statement itu betul kalau diamalkan. Yang kedua, untuk menjawabnya begini, pakai cerita saja. Syekh Az-Zindani berkata, Departemen Pertahanan Nasional Amerika Serikat secara resmi memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 akan lahir khilafah Islamiyah. Tidak bisa dibendung berdasarkan ilmu futurologi mereka. Jadi secara futuristik, berdasarkan statistik militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, kemungkinan besar umat Islam akan mengkerucut dan punya khilafah sendiri. Tapi tidak tahu di mana adanya. Ternyata hasil investigasi CIA ini sejalan dengan investigasi KGB di Rusia. Wakil Ketua Parlemen Rusia mengatakan pada tahun 2020, kalau Amerika tadi tahun berapa? 2025. Pada tahun 2020 akan lahir peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu bernama Khilafah Islamiyah. Kita kemarin pertemuan di Istanbul, seluruh ulama dunia. We have nation without border. Para ulama sudah mengikat sebuah kekuatan dunia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial. One nation without border. Kita membangun sebuah kekuatan Islam tingkat dunia dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Kalaupun ternyata kita bikin itu di Turki, karena sekarang Turkilah negara paling kondusif yang membentengi gerakan Islam dunia. Masyarakatnya, ulamanya, sampai pemerintahnya ketika ceramah di hadapan kami, semuanya selalu begini ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi baladikum as-sani wa ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin al-alamiyah. Selamat datang di negara kalian yang kedua dan selamat datang di ibu kota negara Islam dunia. Ini tidak bisa dibendung memang. Kalau saya mau cerita terlalu dalam, nanti workshop saja saya buatkan. Tetapi gelagat ini terbaca oleh mereka. Nah, pertanyaannya, untuk menjegal agar Islam tidak bersatu di dunia, untuk menjegal agar khilafah Islamnya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Muncullah ISIS itu. Sebetulnya ISIS sudah tidak ada. Pertama ISI. Kedua ISIS. Apa itu ISI? Islamic State in Iraq. Kemudian naik Islamic State in Iraq and Syria. Awal bulan Ramadan ISIS dibubarkan, tidak ada lagi ISIS. Tinggal Khilafah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Ini kemudian dianulir lagi, tinggal yang terakhir, tinggal Islamic State saja. Agar seluruh dunia membaiat. Sekarang, kata-kata Islamic State, Khilafah Islamiyah, Islamic State, enak didengar atau mengancam dunia? Mengancam keberhasilan media mereka. Sekarang, orang ingat gak kejahatannya Bashar Assad? Sekarang yang jahat, Bashar Assad, Syiah Nusairiyah, ataukah Islamic State yang Sunni? Siapa yang jahat sekarang? Terbalik gak isunya? Yang jahat sekarang adalah Islamic State. Bashar Assad aman sekarang. Isu yang dibalik di dunia ini. Jadi dari situ udah jelas. Beda dengan Gaza. Kesimpulan kami dari workshop amal, dari workshop kami, kesimpulan kami, para ulama dunia mengatakan, Bapak tahu istilah Ta'ifah Mansurah? At-Ta'ifah Mansurah itu ada dalam hadis Nabi SAW, adalah senantiasa ada dari kalangan umat Islam yang tidak akan pernah diperdayai oleh orang yang memperdayai mereka, dan mereka selalu berjuang menegakkan kebenaran dan tidak akan terkalahkan selamanya, dan mereka lah yang nanti membawa bendera hitam, dan mereka lah nanti akan mendukung kehadiran Imam Mahdi. Sekarang ini benih-benih Ta'ifah Mansurah itu sudah ada, dan kita di dunia sepakat kalau ingin melihat Ta'ifah Mansurah yang paling nyata sekarang di dunia, perhatikan Gaza. Itu Ta'ifah Mansurah hari ini, walaupun benderanya hijau. Jangan Anda bilang karena saya Ikhwanul Muslimin, saya bukan. Saya Muslimin Indonesia. Tapi ini sepakat kita dalam workshop itu mengatakan, kalau ada wujud Ta'ifah Mansurah, kelompok yang selalu menegakkan kebenaran dan tidak pernah takut di mana mereka berada, yang sekarang ada adalah Gaza itu. Yang sekarang akan digiring menjadi teroris. Isunya akan digiring menjadi teroris. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar, Pak. Dekatkan. Ya. Jadi saya Amal bersatu, batas ini juga. yang dia pakai. Terima kasih. Jadi betul yang Bapak katakan, di pertemuan kami ada dua hikmah penting di balik Gaza yang harus kita ambil. Satu, as-sumud was-sabat. Tidak ada perjuangan di dunia ini sesabar dan seteguh orang-orang Gaza berjuang. Anda bisa bayangkan, perbatasan Israel, ini Mesir, di sana laut, di sini bukit, tidak ada lagi tempat mereka berlari. Laut tidak boleh keluar, pintu Rafah ditutup, terowongan dibom, makan dari mana? Apakah harus bertekuk lutut? Tidak. Bahkan pemimpin redaksi sebuah koran di Israel berkata begini, salah besar jika Anda menyerang Gaza dan mengharapkan mereka bertekuk lutut dihadapkan kalian. Salah besar kalau kalian mengira bahwa Al-Qassam atau Hamas akan bertekuk lutut di hadapan kalian, karena Al-Qassam hanya akan bertekuk lutut ketika sholat saja. Mereka lebih pilih mati daripada harus bertekuk lutut, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sumud sabat. Kalau kita bertekuk lutut hanya dengan 100.000 rupiah, naudzubillah. Coba saya mau dengar dulu takbirnya, Allahu Akbar. Enggak keras enggak apa-apa, tapi dalam di sini. Allahu Akbar. Dan itu betul-betul dipegang ketika berhadapan dengan musuh. Tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia harus bersatu. Ya. Beda-beda partai, beda-beda organisasi, beda-beda jenggot sedikit, beda-beda celana. Biasa sih. Ar-ra'yu lil kalam. Yang namanya pendapatmu itu untuk dibicarakan. Lalit talakum, bukan pukul-pukulan. Kalau beda-beda sedikit, enggak apa-apa. Sepakat? Ada yang jenggotnya panjang, itu sunnah, itu bagus. Ada yang dibonsai, berarti kurang, enggak apa-apa, biarlah. Ini ada ceritanya teman saya di alumni Mesir sama alumni Mekah. Dua-duanya orang Bugis Kalimantan. Yang dari Mesir enggak berjanggut bilang, kamu itu seperti kambing kok kulihat, panjang sekali janggutmu. Yang satu bilang, indah apa-apa sih, daripada seperti anjing tidak ada janggutnya. Kan repot kayak begini. Ini bukan hal-hal yang fundamental untuk dibicarakan. Ya, sekarang ini saatnya umat Islam untuk tidak mau lagi dipecah belah. Fatadhabari hukum. Kalau kalian sudah terpecah belah, ya kalian akan tidak punya kekuatan lagi, akan kehilangan kekuatan lagi. Ya, kecuali yang aliran sesat, no way. Tetap ada benang merahnya. Jangan bermimpi untuk berkoalisi dengan iblis, jangan. Walaupun iblis kuat, hartanya banyak, no way. Qul ya ayyuhal la a'budu wala antum a'biduna wala ana a'bidun ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum. Ini berulang-ulang, ini berulang-ulang, ini walaupun kadang-kadang membuat kita anak betawi bilang suka belibet gitu ya. Saya waktu di pesantren dulu punya teman. Ini teman ini pintar sekali. Kita kan kalau tamat pesantren 6 tahun, dia 12 tahun saking cinta ilmunya. Jadi setiap kelas selalu 2 tahun. Saking cinta ilmunya itu. Satu hari ingin menjadi imam, padahal bukan gilirannya imam. Oke, karena dia memaksa dirinya jadilah imam. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abas. Bingunglah. Imam tegur, makmum tegur, lakum dinukum waliyadin. Gengsi dia, sirinya keluar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun. Kita semua diam. Kita jagain. Lakum dinukum waliyadin. Dia ulangi lagi, gengsi lagi. Siriknya keluar. Ketika wala antum abiduna ma a'bud, kita langsung teriak di belakang, lakum dinukum waliyadin. Dia diam sebentar. Naam, Allahu akbar. Kita semua makmum di belakangnya, semua tersungkur, tidak ada yang sah salat gara imam-imam yang maghrum seperti ini. Maksud saya begini, harus ulama yang didengar. Enggak akan selamat. Karena itu sudah pesan struktur sosial Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ulama-mu. Jangan sendiri-sendiri ambil keputusan. Ada ISIS, jadi apa yang kita lakukan? Ada anu, serang si anu. Jangan dengarkan apa kata ulama, tanya ilmunya seperti apa yang benar. Dan semua dengan bil hikmah. Dengan hikmah. Jadi saya berharap teman-teman Makassar, berhentilah jadi provokasi orang luar. Orang luar itu sudah tahu di Indonesia ini, kalau ingin bikin kacau mulai dari Makassar, sebab sumbunya pendek-pendek, gampang meledak. Saya di Jawa itu menyedihkan, alumni universitas yang ada di Makassar itu kalau ada yang melamar bekerja di Jawa, perusahaan-perusahaan besar itu paling belakang diterima kalau nggak ada lagi, gara-gara sering nonton di TV bahwa di sini sering demo. Kecuali yang di masjid ini, tidak, insya Allah. Kenapa mereka melakukan itu, anak muda tidak ada lagi akhlaknya? Karena tidak mau dengarkan orang tua, tidak mau dengarkan ulama, tidak sopan kepada dosennya, kurang ajar kepada rektornya, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa kalian bersatu kalau tidak dengar, ya. Nah, karenanya mudah-mudahan kita bisa bersatu dan senantiasa tawadhu, dan jangan mau dipecah belah lagi. Jadi bersatu kita semua. Ya, perbedaan-perbedaan sedikit, Muhammadiyah, NU, bergabunglah jadi Muhammad NU. Ya. Karena sudah kerjasama. Itu Muhammadiyah sudah kerjasama dengan Jepang bikin motor baru, ya Mahmud. Sekedar bercanda supaya kita semua jangan tegang dan tetaplah untuk selalu bersaudara. Sudah cukup ya? Saya bawa agak turun dulu, takutnya keluar dari sini agak tegang semua. Selamat untuk mengambil ibrah yang besar dari kemenangan di Gaza. Tapi percayalah, Israel dan setan tidak akan pernah berhenti. Dan saya ingin tutup, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Kenapa kata-kata aduwwun dibarengi dengan aduwwan? Karena kebanyakan kalian bermusuhan sama setan hanya pada tingkat pertama. Innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Iya, gue juga tahu setan musuh gue. So what? Fattakhiduhu aduwan. Maka jadikanlah setan itu musuhmu. Tapi kalau terjemahan Quran Departemen Agamanya, maka anggaplah setan sebagai musuhmu. Jadi agak turun memang terjemahannya ini. Maksud saya belajar tafsir, belajar bahasa Arab, mengaji pada ulama yang benar. Fattakhiduhu aduwan artinya, kalau bermusuhan dengan setan itu, ala balin. Jadi setiap saat. Kenapa? Li'annahum yarakum wala tarawnahum. Karena setan bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat setan. Jadi kalau berantem, menang siapa? Kamu berantem, kamu berkelahi, yang satu bisa melihat kamu, musuhmu, dan kamu tidak bisa melihat musuhmu, lalu berkelahi, siapa yang menang? Yang bisa melihat. Lalu bagaimana caranya supaya bisa menang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-iltija, Berlindung kepada Allah. Karena Allah melihat setan, setan tidak bisa melihat Allah. Allah Azizun tidak pernah terkalahkan, dan terlalu mudah Allah mengalahkan setan. Maka orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menang melawan setan. Ya, sabar anak muda, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tetaplah bersatu, dan semangat selalu menggelora di dalam jiwamu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.